Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa namikum fid darain amin. Law ma naqatil lisanul muhammadiyyatu bil Qur'an lama gadara ahadun an yakra'a ayatan wahidatan. Dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Ahbab, lau ma nataqatil lisanul muhammadiyah bil Qur'an, jika lisannya Nabi Muhammad tidak mampu atau tidak membaca Al-Qur'an, niscaya tidak akan mampu seseorang pun membaca sekalipun satu ayat. Jadi kita bisa membaca Al-Qur'an ini di antaranya karena lisannya Nabi Muhammad mampu membacanya. Ini menunjukkan, menjelaskan di sekian kalinya tentang keagungan Al-Qur'an. Sekali lagi kita ingatkan bahwa Al-Qur'an kalamullah. Kalamullah. Kalamnya Allah yang sama sekali bisa dirubah, dirusak oleh manusia sehebat apapun dan tidak berubah dimanapun tempatnya. Al-Quran. Kita mau di Arab, bahasa Arab. Mau di Indonesia, bahasa Indonesia. Mau di Eropa, bahasa Eropa. Mau di Amerika, bahasa mau di Eropa bahasa Arab, mau di Amerika bahasa Arab, tidak berubah dimanapun tempat. Beda dengan Taurat, beda dengan Injil. Masuk ke Arab bahasa Arab, masuk ke Indonesia bahasa Indonesia, masuk ke Melayu bahasa Melayu, masuk ke Eropa bahasa Eropa, masuk ke Amerika bahasa Amerika. Lah kalau sudah bisa dirubah, diganti bahasanya ketika masuk sebuah negara, pasti ada campur tangan orang. Campur tangan orang itu kepentingan yang kembali untuk dirinya. Pasti itu. Kembali kepada kelompoknya. Kepentingan yang kembali kepada kelompoknya. Mau tidak mau, kenapa? Ada campur tangan manusia yang memiliki kepentingan untuk pribadinya. Tapi Al-Quran enggak. Kemanapun kita pergi, Al-Quran tidak ada yang berbahasa Indonesia. Enggak ada. Mau di Arab, bahasa Arab. Sama dengan bahasa Arab yang ada di Indonesia. Sama dengan bahasa Arab yang ada di Eropa dan Amerika. Tidak ada perbedaan. Enggak mungkin kita bisa nemukan Al-Quran dimanapun tempatnya, itu yang berbahasa Indonesia. Berubah Al-Qur'annya menjadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab lagi, enggak ada. Tetap bahasa Arab. Ini adalah keagungan yang membedakan, keistimewaan yang membedakan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab Allah yang lainnya. Lah kita bisa membacanya bukan hanya satu ayat, tapi ratusan ayat bahkan ribuan ayat, tidak lain tidak bukan karena Nabi Muhammad diberi keistimewaan oleh Allah bisa membacanya. Nabi Muhammad diberi keistimewaan oleh Allah bisa membacanya. Sehingga kita diberi oleh Allah kemampuan bisa membacanya. Tapi kita semuanya tergantung dengan Nabi Muhammad. Lah itu ya, kembalinya kepada semuanya. Keseluruhan kita ini tidak lain tidak bukan karena Nabi Muhammad. Kan gitu. Keberadaan kita di alam semesta karena Nabi Muhammad. Keistimewaan yang kita dapatkan karena kita umatnya Nabi Muhammad. Termasuk kita bisa membaca ayat Al-Qur'an satu ayat demi ayat atau satu surat demi surat atau Al-Qur'an keseluruhannya bahkan bisa menghafalkannya, itu tidak lain tidak bukan juga karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Idza aradtumul ilma fanthurul Qur'an. Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin." Katanya sahabat Ibnu Mas'ud, "Jika kalian ingin mendapatkan ilmu, jika kalian ingin memiliki ilmu, jika kalian memiliki keinginan dapat mengetahui apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, fansurul Quran, tengok, lihat, telaah, pelajari Al-Quran. Tengok, perhatikan, telaah, pelajari Al-Quran. Kenapa? Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran lah ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Karena itu kita bisa mengetahui keadaan yang akan terjadi setahun, dua tahun, bahkan puluhan tahun ke depan dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Nanti bagaimana akan terjadi ini atau itu dan lain sebagainya dari Al-Quran. Kita mau mengetahui misalnya nanti di zamannya Nabi Isa ketika diturunkan kembali oleh Allah akan terjadi gimana-gimana. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah. Kalau kita memahami, kita bisa mengetahui gambarannya. Oh, berarti nanti seperti ini, seperti itu. Akan terjadi ini dan itu. Berarti perjalanan hari demi hari atau bulan demi bulan, tahun demi tahun untuk sampai ke zaman itu akan ada ini, ada itu. Itu bisa kita ketahui semuanya dari Al-Quran. Begitu juga kita bisa memahami ilmunya orang-orang dulu dari Al-Quran. Di orang dulu memberikan kepada kita ini itu dari Al-Quran. Kasih gambaran yang ada di sekolahan sekarang, yang ada di sekolahan sekarang, yang diagungkan, dimuliakan, sumbernya itu Al-Quran. Sumbernya adalah Al-Quran. Berarti sekalipun kita nggak sekolah, kita mempelajari Al-Quran, menelaah Al-Quran, kita bisa menjadi orang yang hebat. Seperti orang yang sekolah, bahkan mungkin lebih hebat dari mereka. Kenapa? Sumber yang mereka pelajari semuanya itu Al-Quran. Tapi yang menerbitkan pertama, orang Eropa. Yang menerbitkan orang Amerika. Padahal sumbernya mereka mengambil dari Al-Quran. Tapi kita digoblok-goblok. Kita dibodoh-bodoh. Syariat Islam itu mengajarkan apa? Tidak ada campur baur antara laki dengan perempuan yang bukan mahram. Kan gitu. Ya apa caranya supaya laki dan perempuan ini campur? Melanggar syariat Islam? Dibuat sekolahan. Lah sekolahan butuh pelajaran. Di sekolahan itu butuh pelajaran. Mereka terbitkan ilmu tentang matematika, ilmu tentang IPA, ilmu tentang IPS. Mereka yang membuat nama-nama itu. Tapi ini semuanya sudah diajarkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Diajarkan semuanya. Matematika diajarkan sama Allah. Ketika Allah menjelaskan tentang warisan. Apakah Allah gak mengajarkan itu? Diajarkan sama Allah. Ada 1/6, ada 1/4, ada 1/2. Lo bisa tahu itu semuanya dari mana? Allah sudah ajarkan. Dijelaskan sama Allah, bukan gak dijelaskan, dijelaskan. Kalau ada 1 saudara atau 2 saudara atau lebih dari itu, dijelaskan mendapatkan sekian daripada hartanya dan lain sebagainya. Dijelaskan matematika sama Allah. Dijelaskan. Mengenai alam, dijelaskan oleh Allah. Dan yang lain, sebagainya sosial, dijelaskan sama Allah di dalam ayat Al-Quran. Gak cukup di dalam ayat Al-Quran, dijelaskan lagi oleh Nabi di dalam hadisnya. Sumbernya dari Al-Quran, tapi mereka mengatasnamakan seakan-akan ilmunya bukan dari Al-Quran. Orang Muslim pun tertipu, sehingga lebih mementingkan sekolah daripada mempelajari ilmu agama. Padahal sumbernya semuanya dari ilmu agama ini, sumbernya semuanya dari ilmu agama, tapi meninggalkan sumbernya. Sumbernya ditinggalkan, nyari ke alirannya sumber. Lah kira-kira nih, kalau dibuntu, nggak ada alirannya sudah, habis, nggak bisa kita temukan lagi. Sumbernya masih ada, terus keluar. Karena itu sumbernya Al-Quran. Sehingga Ibnu Rasmus mengatakan, "Idza aradtum al-ilma fanthurul Quran." Buktinya apa? Coba kita lihat para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in tabi'in, ulama yang terdahulu, ulama salaf, ya apa? Mereka menjelaskan, penjelasan yang luar biasa. Padahal mereka enggak ada SD, enggak ada SMP, enggak ada SMA. Sekalipun yang negeri. Jangankan yang madrasah, yang negeri enggak ada. Yang dikejar, yang diidolakan orang-orang sekarang. Yang negeri enggak ada dulu. Enggak ada universitas. Yang mereka pelajari Al-Qur'an, hadis, fikih. Tapi ketika kita membaca kitabnya mereka seperti Imam Ghazali misalnya, Ihya yang kita baca, kita lihat kayak Imam Ghazali ini kuliah. Bukan sekedar kuliah, bahkan kayak Imam Ghazali ini kalau untuk orang seperti kuliah itu sudah profesor. Doktor, tapi enggak kuliah Imam Ghazali. Ilmunya luas, bahkan mungkin mengalahkan profesor dan doktor yang ada sekarang. Mungkin profesor dan doktor akan kagum dengan apa yang ditulis oleh Imam Ghazali, padahal enggak kuliah. Dari mana? Dari Al-Quran. Mengambil langsung dari sumbernya. Karena itu Imam Ibnu Mas'ud mengingatkan, kalau kamu ingin memiliki ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum, itu pelajari, telaah, perhatikan, fahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena ilmunya orang-orang terdahulu dan akan datang, itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Berita itu loh. Berita diterbitkan. Ya. Karena apa? Karena ada sumbernya. Karena ada sumber. Berita diterbitkan karena ada sumber. Lah ilmu itu disampaikan karena ada sumbernya. Air misalnya. Bisa keluar air di kamar mandi atau di keran. Dari mana? Karena ada sumber. Atau tandon itu bisa isi air. Dari mana? Dari sumber. Benar, sumbernya itu kecil. Dalam arti itu cuma butuh beberapa pipa yang memanjang. Tandon. Kita menganggap tandon yang lebih banyak airnya daripada sumber. Gak bisa. Kalau sumber ini gak berjalan, air tandon gak keisi. Air tandon tidak keisi. Keisinya air tandon karena sumber. Keisinya air tandon karena sumber. Loh, Al-Quran ini sumbernya. Apa yang terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, sumbernya semuanya dari Al-Quran. Baik yang baik ataupun fitnah akhir zaman, semua sudah ada di dalam Al-Quran. Sering kita ingatkan. Orang itu baru sadar apa yang difirmankan oleh Allah, sesuatu yang akan terjadi itu setelah kejadian, baru nyadar. Sering ini saya ingatkan, ketika terjadi tsunami. Ini sering saya ingatkan, saya sebutkan, ketika terjadi tsunami, oh, baru nyadar orang-orang, benar. Sodakallah. Baru orang mengatakan sodakallah. Lah biar enggak sodakallah. Lah dulu enggak sodakallah apa? Dari dulu ya sodakallah. Apa maksudnya? Setelah terjadi baru orang menyampaikan kepada halayak umum. Zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aidinas. Lah apa enggak mulai biar disampaikan? Kenapa enggak diulang-ulang ayat itu mulai dulu supaya orang antisipasi, ya, agar bisa menghindar, menjauh. Tapi enggak, setelah kejadian baru mereka sadar. Baru sadar setelah kejadian. Banyak masalah istighfar juga gitu. Wa ma kana Allahu li'adzibahum anta fima ma kana Allahu mu'adzibahum bahum yastaghfirun. Orang lupa, enggak ada yang istighfar. Maksiat ketawa, melakukan kemungkaran ketawa, bahagia, enggak ada yang istighfar, enggak ada yang menyesal. Dikasih oleh Allah siksaan, hukuman. Setelah diperhatikan, diteliti, ternyata memang orang situ enggak ada yang istighfar. Orang situ banyak yang melakukan kemaksiatan. Kita teliti sudah, setiap daerah yang diberi oleh Allah musibah, kebanyakan mereka itu karena melanggar. Nah itu sudah dijelaskan sama Allah. Dijelaskan, coba mereka enggak melanggar, merubah dirinya dan lain sebagainya, Allah akan memberikan apa? Kenikmatan. Allah akan memberikan keberkahan. Itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Dijelaskan sama Allah, tapi orang baru nyadar setelah terjadi. Atau bahkan sudah rusak parah baru nyadar. Karena itu ketika ada kesalahan yang kita apa ya, ada sesuatu hal jelek terjadi di dalam diri kita, jangan salahkan orang lain. Tengok, kesalahan mungkin ada di dalam diri kita yang kita tidak menyadarinya. Lah itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, sesuai yang diingatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan baik umum ataupun agama, keimanan ataupun yang lain sebagainya, maka pelajari Al-Qur'an. Karena orang-orang dulu itu bisa menjadi hebat, ya, luar biasa keilmuannya dan sebagainya, pengetahuannya, karena mereka mempelajari Al-Qur'an. Karena itu mudah-mudahan kita dapat memahami Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan apa yang ada di dalam ayat Al-Qur'an dari perintahnya Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.